Kalau ini pakai itu mas-mas, mbak-mbak, oh nggak apa-apa. Baik itu jimat gelang, jimat kalung, jimat yang taruh dompet, itu hukumnya nggak apa-apa. Ini kalau orang nggak baca syarah para ulama seperti ini. Ya, karena dia belum melihat semua dalilnya. Dia hanya baca 1-2 hadis, ya baca 1-2 keterangan, kemudian menyimpulkan dengan dangkal. Ini keliru. Makanya pentingnya kita belajar dengan bimbingan para ulama. Pentingnya kita belajar dengan talaqqi. Bagaimana disebutkan oleh Syekh Bathar Abu Zaid rahimahullahu taala dalam kitab beliau Hilyah Thalabil Ilm. Dia katakan al-aslu li ta'allum at-talaqqi wa at-talqin. Kata beliau, hukum asalnya belajar agama itu dengan talaqqi. Talaqqi itu ketemu langsung dengan guru. Artinya belajar dengan guru. Baik langsung atau lewat media seperti ini ya. Lewat apa namanya internet. Ya. Sebagian ulama zaman dahulu, di zaman beberapa dekade sebelum ini juga ada yang mereka belajar agama lewat telepon. Ya, karena ulamanya di Saudi misalnya yang belajar ada di Inggris, yang belajar ada di Indonesia, yang belajar ada di Malaysia. Belajar lewat telepon. Itu termasuk talaqqi juga. Karena semakna dengan ketemu langsung. Artinya belajar dengan guru langsung ya, bukan belajar sendiri. Dan talqin, kata Syekh Bathar Abu Zaid, selain talqi, talqin. Talqin itu, ya kalau dalam bab janaiz, bab pengurusan jenazah, talqin itu membacakan kalimat la ilaha illallah. Nah, di sini talqin maksudnya membacakan materi, membacakan matan kitab. Jadi, pada asalnya belajar agama itu guru membacakan. Atau murid yang baca, guru mendengarkan dan mengoreksi. Nah, seperti itu caranya. Ya. Guru yang bacakan matan, kemudian guru jelaskan. Atau murid yang bacakan, murid yang baca depan guru, kemudian murid yang baca depan guru, kemudian gurunya mendengarkan dan mengoreksi dan menjelaskan. Itu namanya talqin. Ya, maka ini cara belajar. Dengan cara belajar seperti ini, maka akan lebih sempurna, akan lebih terhindar dari kesalahpahaman. Contohnya di sini, ya, beliau katakan, tamimah atau jimat itu pokoknya semua yang digantungkan, semua yang dipakai, yang membuat pemakainya ini tawakal, bergantung hatinya kepada benda tersebut. Wal qawlu fiha kal qawli fil hilqati wal khayti kama taqaddama. Dan pembahasan tentang tamimah ini sama dengan pembahasan tentang halqah dan khayt yang ada di bab sebelumnya. Ya. Jadi halqah, khayt, halqah itu apa namanya yang dari besi, kalau khayt yang dari benang, jimat yang dari besi yang dipakai jadi gelang atau jadi kalung, atau khayt itu jimat yang dari benang, dari kain yang dipakai. Nah ini juga sama, ini termasuk tamimah juga. Ya, kemudian faminha ma huwa syirkun akbaru. Di antara perbuatan memakai jimat, ada yang termasuk syirik akbar. Maka menunjukkan di sini ada rincian. Ya, tidak semua orang yang pakai jimat langsung kita kafirkan. Tidak benar. Ya, ini perilakunya orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij tidak mau mentafsir. Tidak mau merinci. Pokoknya orang buat syirik, kafir. Keluar dari Islam. Ini enggak benar. Yang benar, Ahlus Sunnah itu merinci. Ada yang terjerumus dalam syirik akbar. Syirik akbar mengeluarkan dari Islam. Ada orang pakai jimat, keluar dari Islam. Karena dia melakukan syirik akbar. Kallati tashtamilu alal istighathati bi syayatini au ghairihim minal makhlukina. Bagaimana orang yang dia pakai jimat yang di dalamnya terdapat unsur istighatsah. Istighatsah artinya minta pertolongan dalam kondisi genting. Ya, al-istighatsah itu ay Tolabul ghais, meminta ghais. Dari situ pertolongan di kala genting. Minta pertolongan di kala genting bisyayatin, kepada setan. Kepada setan. Setan di sini, kata para ulama, setan itu ada dua. Ada setan dari golongan jin, dan ada setan dari golongan manusia. Dan dua-duanya enggak boleh diminta pertolongan. Ya, baik setan dalam dari golongan jin, ataupun setan dari golongan manusia, seperti para dukun, tukang sihir, dan semisalnya. Beristighatsah kepada dua jenis setan ini merupakan syirik akbar. Al-ghairihim, atau selain setan, minal makhlukin, selama dia adalah makhluk. Minta ghaus, tadi pertolongan di kala genting, kepada makhluk. Jadi dengan jimat tersebut, jimat itu dijadikan media untuk minta pertolongan kepada makhluk. Maka kalau pakai jimat yang seperti ini syirik akbar. Ini syirik akbar. Misalnya, ini biasa terjadi ya. Orang datang ke dukun, ya ini datang ke dukun saja sudah masalah ya. Ada larangannya khusus. Kemudian mempercayai, membenarkan perkataan dukun, ada larangan khusus juga. Kemudian dukun memberikan jimat biasanya. Kata dukun, kamu pakai ini gelang ini. Kalau kamu pakai gelang ini, maka saya bisa bantu kamu dimanapun kamu berada. Kalau orang yang datang ke dukun ini pakai gelang, dan dia punya keyakinan dengan dia pakai gelang ini di kala genting dia bisa minta pertolongan kepada si dukun tersebut. Maka ini syirik akbar. Fal istighatsatu bi ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illallahu syirkun. Maka meminta pertolongan di kala genting kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah syirik akbar. Kama saya yati insyaallah, sebagaimana nanti akan dijelaskan masalah istighatsah. Ini juga ada rinciannya. Kalau istighatsah dalam perkara-perkara yang dimampui kepada makhluk yang hadir dan hidup, maka boleh. Seperti orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam di kolam, kemudian dia minta pertolongan kepada orang yang di sisi kolam. Orang yang di sisi kolam ini bisa bantu. Dan dia hadir, dan dia masih hidup. Maka ini minta tolong yang boleh. Minta tolong di kala genting yang boleh. Ini tidak syirik. Tapi kalau minta tolong dalam perkara genting, dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu, ya masalah jodoh, ya masalah rezeki, masalah terhindar dari kecelakaan, masalah selamat atau tidak selamat di luar rumah, di perjalanan, itu hanya Allah yang mampu menjaminnya. Maka ini gak boleh diminta kepada selain Allah. Barang siapa yang minta pertolongan kepada selain Allah dan masalah-masalah yang Allah saja yang mampu, ini syirik akbar. Wa minha ma huwa muharramun kallati fiha asma'u la yufhamu ma'naha. Dan orang yang pakai jimat itu juga ada yang jenis kedua, yaitu yang haram. Tidak mengeluarkan dari Islam, namun dia tetap haram. Dan ini disebut oleh para ulama dengan syirik asgar, syirik kecil. Masuk syirik juga, walaupun tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi pakai jimat, ya, pakai gelang, kalung, atau apapun yang diyakini bisa mendatangkan maslahat atau menghindarkan mudarat, itu tidak lepas dari syirik. Baik syiriknya asgar ataupun syiriknya syirik akbar. Ya tetap enggak boleh. Apapun tujuannya, apapun bentuknya enggak boleh. Contohnya di sini beliau sebutkan jimat yang di sana ada nama-nama yang tidak dipahami maknanya. Ya, ada mantra-mantranya. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Bahasa yang enggak dipahami ini apa artinya enggak tahu. Li'annaha tajurru ila syirki. Karena jimat yang seperti ini menjadi sarana yang menjerumuskan kepada syirik akbar. Di catatan kaki nomor 2, di sini disebutkan. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anhu. Ada sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inna katsiran min hadhihi ruqa wa tamaima syirkun fajtanibuhu." Sesungguhnya kebanyakan ruqyah atau jampi-jampi, mantra-mantra dan jimat-jimat yang banyak dipakai orang itu adalah syirik akbar. Fajtanibuhu, maka tinggalkanlah, jauhilah. Akhrajahu Waqi'. Riwayat ini diriwayatkan oleh Waqi'. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, kebanyakan orang yang pakai jimat, kebanyakannya terjerumus ke dalam syirik akbar. Walaupun tidak semua, ada rincian, ada yang syirik asgar, tidak mengeluarkan dari Islam dan tetap syirik. Sehingga tidak ada celah, tidak ada peluang, tidak ada alasan bagi orang untuk pakai jimat. Apapun bentuknya, apapun niatnya, maka tidak diperbolehkan. Wa amma at-ta'aliqu allati fiha Qur'anun aw ahaditsu nabawiyyatun aw adiyatun thayyibatun muhtaramatun fal aula tarkuha. Kemudian beliau membahas tentang jimat yang dibuat dari ayat-ayat Qur'an, yang terdapat ayat-ayat Qur'an. Adapun jimat yang di sana ada ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi atau doa-doa yang baik, yang muhtaramah, yang ayat, hadis dan doa-doa ini dihormati, ya, ini kata-kata yang dihormati, ayat, hadis dan doa-doa yang baik ini kan kata-kata yang dihormati, kata-kata yang dimuliakan. Jimat ada kata-kata yang seperti ini, maka bagaimana hukumnya? Kata beliau, fal aula tarkuha, yang lebih utama tinggalkan. Yang sudah kita bahas kemarin, ya, ada khilaf dalam masalah ini, dibolehkan oleh sebagian ulama, bahkan dinisbatkan kepada pendapat jumhur, dan terdapat beberapa riwayat dari sebagian salaf yang mereka memakai jimat seperti ini. Namun wallahu ta'ala a'lam, yang lebih utama dan lebih rajih dalam masalah ini tetap enggak boleh, hukumnya haram, walaupun jimat tersebut ada ayat Qur'annya. Kenapa beliau disini sebutkan? Alasannya pertama, li'adami wurudiha an syari'i. Karena tidak ada dalilnya dari syariat. Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Tidak ayat hadis yang memerintahkan, menganjurkan, atau secara tegas membolehkan. Tidak ada. Tidak ada ayat hadis yang secara tegas membolehkan memakai jimat yang dari Al-Quran atau hadis. Bahkan hadis-hadis ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala, beliau katakan hadis-hadis yang melarang jimat itu bentuknya umum dan mutlak. Bentuknya umum dan mutlak, artinya mencakup semua bentuk jimat. Mau yang dari Quran, mau yang bukan dari Quran, semuanya terlarang dalam hadis-hadis yang membahas tentang jimat. Dan tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya yang membolehkan atau menganjurkan atau memerintahkan. Perhatikan ya di sini, Syekh As-Sa'di ini sangat akurat sekali dalam menjelaskannya. Beliau katakan, adami wurudiha isyari, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah. Assalamualaikum. Ya. Telepon ya. Keputus. Ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi alasan yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Nasir As-Sa'di, kenapa nggak boleh menggunakan jimat walaupun dari ayat Quran atau dari hadis. Yang pertama tadi li adami wurudiha an syari'i, tidak terdapat dalilnya dari syariat. Tidak terdapat ayat atau hadis yang memerintahkannya atau menganjurkannya atau ayat dan hadis yang secara tegas membolehkannya, tidak ada. Yang ada hanya perbuatan sebagian salaf dan ini bukan dalil. Kemudian alasan yang kedua, likauniha yatawassalu biha ila ghairiha minal muharram, akan menjadi sarana kepada syirik akbar yang diharamkan. Memakai jimat dari ayat Quran atau hadis ini akan membuat orang terjerumus ke dalam syirik akbar nantinya, menjadi sarana menuju kepada syirik akbar. Bagaimana sudah kita jelaskan ya di pertemuan yang lalu, jika orang itu pakai jimat dari ayat Quran atau hadis, kemudian ternyata dia merasa ini jimatnya enggak manjur. Jimatnya ada ayat Quran atau hadis tapi kok masih sial. Kok masih dapat kemalangan, atau masih dapat musibah. Maka dia pun terpikir, ah kalau gitu ganti saja dengan jimat yang lain, jimat syaitaniyah, jimat yang syirik akbar. Seperti itu. Maka adanya jimat yang dari ayat Quran atau hadis ini menjadi sarana kepada syirik akbar. Alasan yang ketiga, li'anna al-ghaliba 'ala muta'alliqiha annahu la yahtarimuha. Kebanyakannya, orang yang memakai jimat seperti itu tidak memuliakan ayat atau hadis yang ada di sana. Wa yadkhulu biha al-mawadhi'an qadarata, dan dia masuk ke tempat-tempat yang kotor, ke tempat-tempat yang najis dengan membawa jimat tersebut. Padahal jimat tersebut ada ayat Qur'annya, ada apa namanya hadisnya. Sehingga menjadi terhinakan. Ayat Quran dan hadis Nabi menjadi terhinakan karena dibawa ke tempat-tempat yang kotor. Ini secara umum demikian. Makanya tiga alasan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di untuk mengatakan bahwasanya memakai jimat walaupun dari ayat Quran atau hadis Nabi hukumnya tetap haram, tetap terlarang. Kemudian beliau mengatakan, amar ruqo fa fiha tafsilun. Adapun masalah ruqyah, kita sudah jelaskan kemarin ruqyah di sini artinya jampi-jampi. Ya. Mantra-mantra, spell yang diucapkan, yang dikomat-kamitkan. Yang diyakini ketika dikomat-kamitkan, ketika diucapkan, ketika dirumat gitu ya. Kan ya, ketika diruat, ketika dibacakan itu nanti akan mendatangkan maslahat atau menjauhkan mudharat. Nah, ini ruqyah atau ruqo. Fa in kanat min al-Qur'ani aw as-sunnati aw al-kalam al-hasani fa innaha mandubatun fi haqqi ar-raqi. Kalau jampi-jampi mantra-mantra tersebut yang dibaca adalah Al-Qur'an atau sunnah, artinya doa-doa yang Nabi ajarkan atau perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang baik di sini artinya perkataan seorang paroqiyah yang isinya kebaikan, walaupun itu bukan ayat Quran atau hadis. Ya, seperti misalnya paroqiyah ini memerintahkan kepada jin yang merasuki seseorang untuk bertaubat, untuk keluar, untuk bertakwa kepada Allah. Misalnya, ya jin, ittaqillah, wahai jin yang merasuki orang ini, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah, jangan ganggu orang. Kembalilah ke jalan yang benar. Amalkanlah amalan soleh. Jauhilah maksiat. Keluarlah dari badan orang ini. Ini kan perkataan. Al-kalamul hasan. Perkataan yang baik. Bukan ayat, bukan hadis. Tapi ini boleh. Perkataan-perkataan seperti ini boleh. Perkataan yang jelas maknanya. Dan isinya adalah kebaikan. Fa'innaha mandubatun fi haqqir raqi. Hukumnya mandubah, hukumnya dianjurkan. Bagi orang yang meruqyahnya, bagi peruqyah. Ya, ingat ya, kalau dalam ruqyah itu ada dua pelaku, ya. ada dua orang ya. Ada raqi, ada orang yang meruqyah, ada orang yang diruqyah. Ini hukumnya beda. Ya, hukumnya beda. Ini banyak orang nggak paham di sini ya. Mereka menyamakan hukum ruqyah, baik yang meruqyah atau yang diruqyah sama. Ini keliru. Jadi ada dua, ada yang meruqyah, ada yang diruqyah. Bagi yang meruqyah, maka ruqyah syar'iyah itu hukumnya mandubah, hukumnya sunnah. Artinya orang itu kalau dia paham cara meruqyah, maka hendaknya dia berusaha ruqyah orang lain. Yang butuh diruqyah, hukumnya sunnah. Dia bersemangat untuk lakukan itu. Ya, kalau ada temannya yang sakit, saudaranya yang sakit, atau anaknya sakit, keluarganya sakit, dia bersemangat untuk ruqyah, karena hukumnya sunnah. Berpahala. Nah, nanti yang ada khilaf di antara ulama itu tentang hukum orang yang minta ruqyah, yang diruqyah. Ini nanti dijelaskan oleh beliau. Li'annaha min babil ihsani, karena meruqyah orang lain ini termasuk ihsan, termasuk kebaikan, termasuk perbuatan baik kepada orang lain. Wa lima fiha minan naf'i, dan juga termasuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, Nabi bersabda, sebaik-baik kalian khairukum antakum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ruqyah ini ngasih manfaat pada orang lain. Jadi bagi orang yang meruqyah, hukumnya sunnah, ini kebaikan. Wa hiya jaizatun fi haqqil marqi. Dan hukumnya boleh bagi orang yang diruqyah. Hukumnya boleh bagi yang diruqyah. Yang diruqyah boleh. Kalau tadi yang dijadikan media ruqyah adalah Al-Quran, Sunnah, atau Al-Kalamul Hasan, perkataan yang baik. Atau dengan kata lain, ruqyahnya ruqyah syar'iyah, ruqyah sesuai syar'i, yang sudah kita sebutkan kriteria-kriterianya kemarin. Illa innahu la yambagi lahu ayyabtadi'a bitalabiha. Namun, ada catatan, bagi yang diruqyah, ini bagi yang diruqyah ya, kalau bagi yang meruqyah, hukumnya sunnah. Bagi yang diruqyah, layam bagi hendaknya tidak yang tadi memulai untuk memintanya. Hendaknya tidak memulai untuk minta diruqyah. Kalau ada orang yang nawarkan, mau enggak tak? Mau enggak saya ruqyah? Oh, saya mau. Nah, itu boleh kalau seperti itu, karena dia enggak memulai. Mau enggak kamu saya ruqyah? Oh, boleh deh. Saya mau. Nah, kalau ini boleh enggak apa-apa, karena dia enggak minta. Dia ditawari dan dia mau, nggak masalah, karena memang butuh. Tapi kalau meminta duluan, tolong dong ruqyah saya, Atau ada nggak ustadz yang bisa rukyah untuk rukyah anak saya atau rukyah saya? Maka la yambagi, kata syekh di sini, hendaknya jangan lakukan. Kenapa? Fa inna min kamali tawakkulil abdi quwwata yaqinihi an la yas'ala ahadan min al-khalqi. Karena di antara bentuk kesempurnaan dari tawakal seorang hamba dan bentuk kuatnya keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia tidak minta pertolongan kepada makhluk. Maka kaitannya dengan masalah tawakal. Saya sudah jelaskan kemarin bahwasanya yang disebut oleh Nabi SAW, orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah ladzina yastarqun wa la yaktawun wa ala Allahi yatawakkalun. Orang yang tidak minta diruqyah dan orang yang tidak menggunakan metode kai dalam pengobatan dan mereka hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Namun ini bukan berarti orang yang tidak demikian tidak punya kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Orang yang minta ruqyah atau orang yang menggunakan kai bukan berarti pasti mereka enggak masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, bukan. Di sini perbedaannya adalah masalah tawakal. Orang yang dia minta ruqyah kepada orang lain dan dia tawakalnya kepada peruqyah. Nah, maka orang ini yang bisa tidak masuk surga, yang bisa hilang kesempatannya untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Karena dia tawakalnya enggak sempurna. Tawakal kepada peruqyah. Tapi kalau orang yang minta diruqyah dan dia tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tawakal kepada peruqyah, ya, dia tetap punya kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi sekali lagi perlu dicamkan, perlu diingat baik-baik, masalah larangan meminta diruqyah ini kaitannya dengan tawakal. Bagaimana dijelaskan di sini oleh beliau, min kamali tawakkulil abdi, termasuk kesempurnaan tawakal seorang hamba. La ruqyata wa la ghairaha, baik dalam masalah ruqyah atau masalah yang lain. Dan ini berlaku umum berarti ya, enggak hanya masalah ruqyah kata beliau, masalah yang lain juga. Sebisa mungkin kita tidak merepoti orang. Ini kaidah seorang mukmin. Sebisa mungkin kita tidak minta bantuan orang, sebisa mungkin. Walaupun minta bantuan hukumnya boleh. Ya, misalnya nitip kunci ke tetangga, minta bantuan, ya. Atau minta air ke tetangga. Atau misalnya minta apa? Minta tolong belikan apa? Nitip ke teman. Ini kan minta bantuan nih hukumnya ya, umum mubah saja. Tapi sebisa mungkin kita kurangi atau bahkan tidak sama sekali minta bantuan kepada makhluk, kepada orang lain. Atau persedikit lah, kalau nggak sama sekali nggak mungkin ya. Kalau kita hidup tanpa bantuan orang lain itu nggak mungkin. Tapi kita minimalisir. Kita hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta bantuan kepada makhluk kita minimalisir. Ini bentuk tawakal yang sempurna dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu. Nah, jadi sekali lagi dalam masalah ruqyah ada raqi, ada marqi. Raqi orang yang meruqyah ini hukumnya sunnah, bagus, ini dapat pahala besar. Ya. Yang ada masalah itu bagi orang yang diruqyah. Kalau diruqyahnya ditawari boleh, enggak ada masalah. Ya, silakan. Tapi kalau dia minta duluan makanya ada masalah. Ya, maka layam bagi hendaknya jangan. Jadi hukum minta diruqyah itu boleh. Tapi hendaknya jangan, lebih utama jangan. Seperti itu ya, wallahu a'lam. Bal yanbaghi idza sa'ala ahadan ayad'u lahu ayyalhawa maslahatad da'i wal ihsana ilaihi bitasabbubihi li hadzal ubudiyati lahu ma maslahati nafsihi. Maka seharusnya kalau dia minta tolong kepada orang lain, contohnya minta didoakan oleh orang lain, maka adanya dia memperhatikan maslahat dari orang yang mendoakan ini. dan berbuat baik kepada dia. Karena dia menjadi sebab dijalankannya sebuah ubudiyah ini, sebuah perbuatan ibadah ini, selain juga memperhatikan maslahat dirinya sendiri. Ya, kalau ini kaidah umum juga. Kalau minta tolong kepada orang lain, maka hendaknya bisa merasakan di posisi dia gitu ya. Kira-kira dia ini repot apa enggak? Kira-kira dia ini longgar apa enggak? Kira-kira dia ini mampu apa enggak? Jadi kalau minta tolong sama orang lain itu harus punya perasaan seperti itu, harus paham. Jadi jangan sekedar memperhatikan maslahat nafsihi tadi, maslahat dirinya saja. Yang penting saya butuh pertolongan, yang penting saya ingin dibantu. Enggak, tapi juga harusnya melihat kepada maslahat orang yang mau bantu kita ini. Kira-kira dia maslahat apa enggak? Kira-kira dia longgar apa enggak? Mampu enggak? Nyusahkan enggak? Repotkan enggak? Dengan kita minta tolong sama dia, dia dirugikan apa enggak? Harusnya demikian. Termasuk dalam masalah ruqyah. Kira-kira kalau kita minta tolong sama dia, minta diruqyah, kira-kira dia berkenan enggak? Repot enggak? Kira-kira nanti dia menjadi jadi sesat atau tidak? Karena ada orang ya, ketika diminta diruqyah, ketika minta meruqyah, si peruqyah ini malah sesat. Karena dia merasa hebat, dia merasa sakti, ya. Malah dia tambah menyimpang. Ketika diminta untuk meruqyah, menyimpang. Kita lihat, ini orang seperti apa ini? Ya, kalau dia orangnya sebetulnya nggak terlalu paham tauhid, ya, tidak dia kita sunnah, kita minta dia untuk meruqyah, malah menyimpang. Maka sekali lagi, harus memperhatikan maslahat dari orang yang kita minta tolong tersebut. Wa hadha min aslari tahriki tauhidi wa ma'anihi al-badi'ati. Dan ini diantara bentuk rahasia dalam mewujudkan tauhid yang sangat-sangat badi'ah, yang sangat-sangat mendalam. Dan ini perkara yang mendalam, yang patut direnungkan, dan jarang orang yang merenungkannya. Bahwasanya dalam masalah ruqyah, hendaknya kita juga perhatikan maslahat si peruqyahnya ini. Apakah akan menjadi kebaikan buat dia atau malah menjadi keburukan. Jangan hanya memperhatikan masalah diri kita sendiri. Ya, seperti saya sudah sering sampaikan ya, banyak itu orang yang ketika terkena gangguan sihir, gangguan jin, kemudian dia tanya, ada nggak ustadz yang bisa meruqyah? Seolah-olah ustadz itu sudah seperti dukun, gitu ya. Dicari, dipanggil gitu ya, untuk mengatasi jin, untuk mengatasi gangguan kesurupan, lain-lain. Jadi ustadznya sudah seperti dukun. Ya, jadi tidak diambil ilmunya. Nasihatnya tidak dihiraukan, ilmunya tidak diambil, tidak duduk di majelis dia. Cuma sekedar dipanggil untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini kan berarti tidak memperhatikan maslahat dari ustadz ini. Jadi direndahkan ustadz ini. Ini nggak benar ya. Jadi kalau antum-antuna sekalian, kalau ada saudaranya nanya, ada ustadz yang bisa ruqyah nggak? Lihat dulu, ini orang ini dia memuliakan ustadz atau nggak? Dia memuliakan ilmu atau tidak? Ataukah dia jangan-jangan hanya memanggil ustadz untuk disuruh-suruh, disuruh ngusir jin, disuruh obati, ya disuruh selesaikan masalah dia. Nah, ini kalau seperti ini nggak usah dicarikan. Ya disuruh berdoa aja. Disuruh tinggalkan maksiat, disuruh tinggalkan syirik, berdoa, ruqyah mandiri. Jangan dicarikan ustaz. Kalau cuma untuk direndahkan sama dia. Ya, kemudian allati la yuwaffaqu. Litafaqquhi fiha. Wal'amalu biha, wal'amali biha illa al-kummalu minal ibad. Yang rahasia ini, atau renungan tadi, tidak ada yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengetahuinya dan mengamalkannya, kecuali hamba-hamba Allah yang sempurna tauhidnya. Wa in kanat ar-ruqyatu yud'a biha ghairullahi, wa yudlabu asy-syifa'u min ghairihi. Namun kalau ruqyahnya di sana terdapat berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, atau meminta kesembuhan kepada selain Allah, fahada huwa syirkul akbaru, maka ini adalah syirik akbar. Liannahu du'a'un wa istighatsatun bi ghairillah. Karena ini berarti berdoa dan istighatsah, minta pertolongan kepada selain Allah. Ya. Jadi ruqyah itu doa. Ini juga kaidah penting. Ruqyah itu sama dengan doa. Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz, saya sudah ruqyah, saya punya gangguan gini, Ustaz. Saya sering ganggu jin. Saya sudah ruqyah, tapi kok enggak ada pengaruhnya? Maka coba jenengan selama ini minta diluaskan rezekinya. Berdoa kepada Allah minta diluaskan rezekinya. Sudah diluaskan belum sama Allah rezekinya? Belum. Terus kalau gitu berhenti berdoa. Ya. Apakah ketika belum terkabul berarti berhenti berdoa? Kan enggak. Terus berdoa. Terus kita minta diluaskan rezekinya. Belum diluaskan, minta lagi. Berdoa terus. Tidak pernah putus. Hatta walaupun sudah diluaskan rezekinya, kita tetap minta lagi. Tetap berdoa lagi pada Allah SWT. Maka ruqyah juga seperti itu. Ruqyah itu seperti doa. Kalau belum terlihat pengaruhnya, ruqyah lagi. Kalau belum manjur, ruqyah lagi. Kalau belum tafsir, ruqyah lagi. Terus. Jadi, ini kaidah ruqyah itu sama dengan doa. Kalau belum terlihat pengaruhnya, maka terus lakukan sambil terus memperbaiki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki tauhid, dan juga hendaknya sambil terus menghilangkan faktor-faktor yang bisa membuat doa itu tidak terkabul. Kalau kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kok enggak kabul-kabul, maka yang kita lakukan dua. Yang pertama, terus kita berdoa. Yang kedua, kita hindari, kita hilangkan faktor-faktor yang membuat doa tidak terkabul. Di antaranya kesyirikan, di antaranya maksiat, di antaranya makan makanan haram, ya. Di antaranya durhaka kepada orang tua dan yang lainnya. Nah, ini harus dihilangkan sambil doa, sambil ini dihilangkan atau dikurangi supaya Allah Ta'ala segera mengabulkan doa kita. Maka ruqyah juga demikian. Kalau ruqyah itu belum manjur, belum kelihatan hasilnya, maka kita terus ruqyah dan kita hilangkan faktor-faktor yang membuat ruqyah tidak diterima, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham hadza tafsil, maka coba pahamilah rincian di atas. Wa iyyaka an tahkuma 'ala ruqya bi hukmin wahidin ma'a tafawutiha fi asbabiha wa ghayatiha. Dan jangan sampai Anda menghukumi masalah ruqyah ini dengan satu hukum saja, padahal di sana ada beberapa jenis dan ada beberapa sebab dan ada beberapa tujuan dari ruqyah. Ya, ini kekeliruan kalau menghukumi ruqyah semuanya makruh. Ruqyah semuanya boleh. Ya, ruqyah semuanya syirik. Nah, ini semuanya keliru. Penghukuman seperti ini keliru. Ini sudah di wanti-wanti oleh para ulama, seperti kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau katakan kebanyakan kesesatan-kesesatan yang ada di tengah manusia itu karena at-ta'mim fi mahalli tafsil. At-ta'mim fi mahalli tafsil, menggeneralisir dalam perkara-perkara yang harusnya dirinci. Menggeneralisir ini bisa menimbulkan kesesatan ketika di sana harusnya dirinci. Jadi masalah ruqyah ini perlu dirinci. Ya, hukum ruqyah perlu dirinci. Hukum bagi peruqyah atau bagi yang diruqyah? Kalau bagi peruqyah, hukumnya sunnah, tidak ada khilaf. Kalau bagi bagi yang diruqyah, kalau dia ditawari, nggak minta, maka boleh, nggak ada masalah. Kalau dia minta, maka di sini baru ada pembahasan, ada khilaf di antara ulama. Yang rajih hukumnya boleh, namun yang lebih utama jangan. Kemudian ruqyah kalau terkandung di dalamnya kesyirikan, ada jampi-jampi syirik, ada perbuatan syirik, maka ruqyah yang seperti ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Ya. Kemudian kita masuk ke bab yang baru, bab man tabaraka bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang orang yang bertabaruk. Tabaruk artinya mencari keberkahan, talabul barakah. Mencari keberkahan atau dalam bahasa kita ngalap berkah kepada pohon atau kepada batu atau kepada benda-benda yang lain. Dengan kata lain, ngalap berkah kepada benda-benda yang dianggap keramat. Ya, tidak hanya batu, tidak hanya pohon. Ya, zaman sekarang banyak sekali benda-benda yang dianggap keramat, ya. Seperti keris, ya, kemudian bahkan ada belangkon, ya. Kadang ada delman, apa kereta kuda gitu. Kemudian macam-macam lah. Macam-macam yang dikeramatkan oleh orang di zaman sekarang itu banyak sekali. Jadi ini berlaku untuk semua itu, tidak hanya batu atau pohon keramat. Di sini penulis Kitab Tauhid membawakan beberapa dalil. Yang pertama dalil dari ayat Quran. Wa qallahi ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, Afara'aytumul Lata wal Uzza ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Surat An-Najm ayat 19-23. Allah Ta'ala katakan, tidakkah kalian melihat berhala-berhala yang bernama Lata, Uzza, Manat, dan yang ketiga, dan Manat adalah yang ketiga. Alakumud dzakar wa lahul unsa. Allah Ta'ala katakan kepada penyembah-penyembah berhala, apakah berhala-berhala ini kalian anggap sebagai zakar, sebagai laki-laki, sedangkan malaikat yang kalian anggap sebagai anak Allah itu dianggap sebagai unta, sebagai perempuan. Jadi orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin jahiliyah itu asal-asalan dalam menyematkan sifat. Ya. Berhala disifati mudzakkar, laki-laki. Malaikat disifati unta, perempuan. Ini asal-asalan dalam masalah gaib, dalam masalah akidah. Padahal malaikat tidak disifati dengan zakar atau unta, tidak disifati dengan laki-laki atau perempuan. Dan ini mereka seenaknya saja. Tilka idzan qismatun dhiza. Ini adalah klasifikasi yang klasifikasi yang nyeleneh, klasifikasi yang ngawur. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Dan berhala-berhala yang kalian sembah tersebut, yang kalian kasih nama, itu sekedar nama-nama yang kalian bikin sendiri. Antum wa aba'ukum. Yang kalian bikin sendiri atau dibikin oleh nenek moyang kalian. Nah, anzalallahu biha min sultan. Allah enggak kasih dalil. Bahwasanya ini namanya Manat, ini namanya Lata, ini namanya Uzza. Allah enggak pernah kasih dalil. Kita kalian sendiri yang ngasih nama. Termasuk juga khasiat-khasiatnya, fadail-fadailnya. Ini berhala Lata bisa gini-gini-gini. Wah, ini bisa kasih jodoh. Ini Uzza, ini bisa bikin kuat. Wah, ini Manat, ini bisa bikin sehat, macam-macam. Ini cuman kalian yang bikin sendiri. Ya, ada pohon keramat. Wah, pohon keramat ini kalau nanti kasih sajen, oh nanti bisa cepat kaya. Allah nggak pernah kasih tahu seperti itu. Itu kan kalian sendiri yang ngarang. Wah, kalau nanti kasih sajen pada kuburan mbah ini, wah, nanti cepat jodoh. Siapa yang bilang seperti itu kan? Cuman reka-rekaan orang saja. Entah rekaan kamu sendiri atau kakek moyang kamu. Allah gak pernah kasih dalil tentang hal itu. Nah, ini semua penyembah berhala sifatnya seperti itu. Mereka ngasih sifat-sifat kepada sesembahannya dengan ngawur, dengan asal-asalan. Ya, ini khasiatnya ini, wah, ini punya kesaktian ini punya fadilah ini Cuman asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Cuman istilah-istilah sematan-sematan yang diberikan, yang dibuat-buat oleh kalian sendiri atau oleh kakek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah enggak pernah kasih tahu. Iyattabi'una illa dhan. Mereka menyimpulkan seperti itu karena hanya mengikuti dhan, mengikuti sangkaan-sangkaan semata, wa matahwal anfus, dan mengikuti hawa nafsu. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, padahal telah datang dari Rabb kalian huda, petunjuk, itu larangan untuk berbuat syirik dan perintah untuk bertauhid. Nah, apa kaitan antara ayat ini dengan judul bab, dengan masalah bertabarruk dengan pohon atau batu? Nah, di sini disebutkan, dalam ayat ini disebutkan tiga berhala. Lata, Uzza, Manat. Lata, Uzza, Manat. Di sini dijelaskan para ulama, Lata itu adalah nama orang soleh. Lata, nama orang soleh yang dia dahulu suka Lata Yalutu. Mengadon. Mengadon adonan untuk dibuat roti yang dibagikan secara gratis kepada jamaah haji di zaman jahiliyah. Orang jahiliyah juga sudah berhaji. Lata ini orang soleh. Kemudian setelah dia meninggal, karena dia orang soleh, diagungkan kuburannya, kemudian disembah. Bangunlah mengatakan Lata adalah patung berhala, patung batu. Kemudian Uzza itu pohon. Uzza itu pohon yang dikeramatkan. Manat itu patung batu. Jadi Lata, Uzza, Manat ini ima dia batu, ima dia pohon yang dikeramatkan dan disembah oleh orang-orang jahiliyah. Ya, orang-orang jahiliyah zaman dahulu, mereka menyembah Lata, Uzza, Manat. Niatnya apa? Niatnya tabarruk, ngalap berkah. Niatnya ngalap berkah. Artinya kalau mereka taruh patung berhala di warung mereka, maka mereka mengira ini mendatangkan keberkahan. Kalau mereka persembahkan sesajen kepada patung berhala mereka, mereka mengira dengan mereka lakukan itu akan memberikan keberkahan. Niatnya ngalap berkah. Maka seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicela oleh Allah dalam ayat ini. Nah, jadi kalau ada orang di zaman sekarang yang dia datang ke benda-benda keramat, apakah itu batu, pohon, kuburan, kemudian ngakunya ngalap berkah. Nanti, oh saya enggak nyembah saya enggak nyembah kuburan, saya enggak nyembah pohon keramat. Saya cuman ngalap berkah. Mugi-mugi diparingi barokah gitu kan. Mugi diparingi barokah dari ini, dari pohon keramat ini. Maka kita katakan sama saja seperti orang-orang musyrikin zaman dahulu. Sama, persis. Plok. Ya, tidak ada bedanya. Berarti apa yang kamu lakukan sama seperti yang dilakukan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Kalau orang-orang musyrikin zaman dahulu disebut oleh Allah sebagai musyrikin, orang-orang yang melakukan syirik, maka kamu juga, jenengan juga sama. Walaupun bilangnya ngalah berkah. Kemudian, dalil yang kedua, an Abi Waqid al-Laitsi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin. Hadis dari Abu Waqid al-Laitsi yang mengatakan suatu kala kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke daerah Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Ketika itu kami baru lepas dari kekufuran, artinya baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrikin punya kebiasaan, mereka punya pohon yang ya'kufun, yang dijadikan tempat i'tikaf, ya, tempat untuk berdiam diri. Kalau kata orang Jawa, untuk topo broto, ya, untuk bertapa. Ya, bertapa itu kan berdiam diri, i'tikaf. Berdiam diri, beribadah. Ya, orang musyrikin juga, mereka punya pohon-pohon keramat yang mereka biasa beribadah di sana. Berlama-lama di sana. وَيَنُوْتُونَ بِهَا أَصْرِحَتَهُمْ. Dan mereka gantungkan senjata mereka di sana agar menjadi berkah senjatanya. Jadi pohonnya dikeramatkan. Selain itu juga diyakini kalau menggantungkan pohon, menggantungkan senjata di pohon tersebut, senjatanya jadi berkah. Atau dengan kata lain, senjatanya jadi sakti mandraguna. Jadi kalau nebas orang, langsung mantap gitu ya. Kalau untuk perang tuh langsung menangan. Nah, ini keyakinan orang-orang musyrikin jahiliyah. Yuqalu laha dhatu anwatin. Yang pohon tersebut dinamakan dengan dhatu anwat. Famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwatin. Kemudian kami pun melewati salah satu pohon tersebut. Ini rombongan kaum muslimin melewati salah satu pohon keramat yang dikeramatkan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Kemudian di antara kaum muslimin yang baru masuk Islam, ada yang mengatakan, ya Rasulullah, gimana kalau Anda membuatkan kami zatu anwat? Sebagaimana orang-orang musyrikin juga punya zatu anwat. Rasulullah kan orang musyrikin punya zatu anwat. Senjata mereka jadi sakti-sakti. Kita gimana? Kita nggak punya Rasulullah. Nanti senjata kita kalah. Nanti kita kalah perang. Gimana kalau kita dibuatkan Datu Anwar supaya kita juga sakti senjatanya? Nah, ini perkataan sebagian orang Muslim yang baru masuk Islam. Mereka nggak tahu ini kekufuran, ini kesyirikan. Maka ini, perhatikan ya. Ini bahayanya melihat kesyirikan atau kekufuran. Bahaya melihat kesyirikan, kekufuran, kemudian tidak mengingkari. Ya, cuma melihat saja. Ini berbahaya. Bisa terinspirasi. Jangankan kita ya. Jangan antum-antuna sekalian. Ini di zaman Nabi. Orang yang ketemu Nabi langsung. Bahkan di hadapan Nabi SAW tetap terinspirasi ketika melihat kesyirikan. Bahaya melihat kesyirikan, bahaya. Maka jangan antum anggap remeh masuk ke gereja. Oh biasa, ya, dulu juga Umar pernah di perjalanan sholat di gereja. Ya, kemudian apalagi ikut ibadah lagi di sana. Kemudian masuk ke tempat ibadah orang Buddha, orang Hindu. Ya, masuk ke Prambanan, masuk ke Borobudur. Antum melihat berhala disembah-sembah, berhala dikasih sajen. Antum gak mengingkari kan di sana? Dan nggak bisa ngingkari, masa mau melakukan apa di Borobudur ya? Antum mau rusak-rusak nggak boleh, tangkap polisi. Ya, antum mau apa? Mau hancurkan juga nggak boleh, ditangkap polisi antum. Nggak bisa ngingkari. Atau cuma bisa nyawang, isone mung nyawang. Cuma bisa lihat aja. Dan ini bahaya, lihat kesyirikan bahaya. Bisa apa terinspirasi, bisa muncul syubhat, ya. Nanti bisa, oh itu lihat orang sedang nyembah berhala, patung Buddha. Oh kelihatan khusyuk sekali, oh kelihatan damai sekali. Akhirnya timbul keraguan terhadap agama Islam. Bahaya ini. Jadi jangan menganggap remeh. Demikian juga melihat-lihat perayaan-perayaan orang-orang musyrikin, orang-orang kufar. Ada perayaan orang kufar, Natalan, atau Waisak lah, atau apa, Paskah macam-macam. Kemudian mereka ada rame-ramenya, ada perayaan, dilihat. Ya, orang Islam nonton. Dengan nonton ini bahaya. Ya, bisa merusak akidahnya, bisa merusak agamanya. Maka faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Allahu Akbar. Innaha as-sunanu. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israel li Musa. Maka Rasulullah pun terperanjat, Rasulullah kaget. Allahu Akbar. Ketika mendengar perkataan yang batil, perkataan yang sangat-sangat mengherankan, saking batilnya, yang aneh, sangat aneh, maka dianjurkan bertakbir. Allahu Akbar. Ya, jangan malah misuh-misuh ya. Ya, apa namanya, ketika mendengar perkataan orang ngawur, lawan kita malah misuh. Wedan kowe misalnya nggak boleh, atau misalnya perkataan-perkataan kotor-kotor nggak boleh. Lebih baik kita berzikir Allahu Akbar. Inna as-sunan, ini perbuatan orang-orang zaman dahulu, merupakan orang jahiliyah, perkataan seperti ini. Yang kalian katakan sama seperti perkataan yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Yaitu mereka mengatakan ij'alana ilahan kama lahum alihah. Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong jadikan kami punya sesembahan yang disembah-sembah. Bagaimana mereka musuh-musuh kita, musuh-musuh kaum kita kan dari Bani Israel dahulu bersama Nabi Musa memerangi Fir'aun, ya, memerangi penyembah berhala. Jadi mereka punya musuh, ya, Fir'aun penyembah berhala. Nah mereka mengatakan mereka punya sesembahan yang mereka bisa minta keberkahan, bisa minta kesaktian, bisa minta rezeki. Kita nggak punya nih Nabi Musa. Gimana kalau kita juga dijadikanlah sesembahan? Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Nabi Musa katakan sesungguhnya kalian itu jahil. Sudah saya ajarkan ya, saya ini ngajak kalian untuk bertauhid. Saya ini menyelamatkan kalian dari Fir'aun karena Fir'aun ngajak kalian syirik. Ngajak saya ngajak kalian bertauhid. Ini aja kok enggak paham-paham. Kalian itu qaumun tajhalun. Ya, kaum yang bodoh. Kok masih bisa, masih sempat-sempatnya masih dengan seenaknya malah dibikin minta dibikinkan sesembahan. Dibikinkan berhala. Lah selama ini saya ngajaknya apa? Kan ngajaknya tauhid. Kok kalian malah minta dibuatkan berhala? Ya, maka ini persis ya perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa yang persis sebagaimana dikatakan oleh tadi sebagian kaum muslimin yang minta dibuatkan zatu anwar. Latarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian ini, sebagian kalian nanti akan ada yang mengikuti sunnah-sunnah, mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum kalian. Rawahu At-Tirmidzi wa shahahahu. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi dan At-Tirmidzi mensahihkannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Hadis yang sahih. Maka di sini yang dibahas adalah pohon. Pohon keramat. Ketika ada sebagian kaum muslimin yang baru masuk Islam, tidak paham tauhid, kemudian minta dibuatkan pohon keramat kepada Nabi SAW, maka Nabi pun mengingkari. Dan Nabi samakan perkataan seperti ini sebagian perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Yang ini merupakan perbuatan kesyirikan. Perbuatan yang merupakan kesyirikan. Sehingga ngalap berkah kepada pohon keramat, ini adalah kesyirikan. Walaupun mengakunya tidak, oh saya tidak menyembah. Saya tidak menyembah pohon, saya menyembahnya Allah. Tapi saya hanya mencari keberkahan dari pohon keramat ini. Sama saja. Ya. Mencari keberkahan sebagaimana orang-orang musyrikin di zaman Nabi mencari keberkahan kepada pohon. Apakah Nabi bolehkan? Nabi tidak bolehkan. Nabi ingkari, ini adalah kesyirikan. Maka demikian juga di zaman sekarang, kalau ada orang mencari keberkahan kepada pohon keramat, atau kepada batu keramat, atau kepada sumur keramat, atau kepada kerbau sapi keramat, kereta keramat, macam-macam, ini semua adalah kesyirikan. Dan juga dalam hadis ini, dijelaskan oleh para ulama, sebagian sahabat yang minta dibuatkan Zatu Anwar ini tidak dikafirkan oleh Nabi. Diingkari oleh Nabi, tapi tidak dikafirkan. Nabi nasihati, Nabi tegur. Kalian ini mengatakan perkataan yang keliru. Perkataan yang kalian ucapkan ini kekufuran, syirikan. Perkataan keliru. Nabi ingkari, Nabi nasihati, tapi Nabi tidak kafirkan. Nabi dikatakan, oh kalian kafir. Jangan bareng saya lagi, sana, pergi. Enggak demikian. Nabi tidak kafirkan mereka, Nabi kasih udzur. Maka ini diantara dalil yang menunjukkan adanya al-udhru bil-jahli. Adanya udhur terhadap kejahilan. Adanya toleransi bagi orang yang melakukan kesalahan karena gak tahu. Termasuk kalau kesalahan tersebut adalah kesyirikan atau kekufuran. Kalau dia melakukan kesyirikan atau kekufuran karena nggak tahu, maka di sana ada udzur. Namun ini ada rincian, yang tidak semuanya dikasih udzur, namun ada rincian. Ya, namun ada ya, udzur kejahilan itu ada. Ya, nampaknya itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, kita persilakan. Jazakumullahu khairan wa barakatuhu. Mungkin pada ustaz yang telah menyampaikan kajian. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Barangkali para sedia sekalian ada yang mau bertanya, dipersilakan. Bisa menuliskan pada kolom chat atau langsung. Monggo, silakan bertanya. Ini ada pertanyaan tentang subhat ini, Ustaz. Ya. Di sebagian orang tua mereka bertanya dalam tanda kutip, bertanya pada kiai atau yang dianggap kiai gitu ya. Yeah. Itu untuk bisa menerapkan ya hal-hal yang bisa mendekatkan calon ya, calon suami contoh, ya, atau calon istri ketika menjodohkan. Nah, adalah ada beberapa hal pertimbangan yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Pilihan anaknya berbeda dengan pilihan orang tua. Pilihan anaknya nggak sesuai dengan pilihan orang tua. Padahal pilihan orang tua itu dalam pandangan orang tua dan secara keumuman itu lebih baik daripada pilihan anaknya. Di sisi agama terutama ya, dari sisi agama terutama itu lebih baik. Kemudian orang tua ini minta tolong sehingga diperbolehkan melakukan wirid-wirid tertentu atau amalan-amalan tertentu supaya anaknya ini terpisah dari orang yang disenangi dan kemudian menyukai pilihan orang tuanya. Nah, itu tentang amalan-amalan wirid-wirid tertentu itu tersebut. Apakah diperbolehkan? Ini semacam ya atau masuk dalam hal yang lain? Ya. Sudah seperti itu? Cukup, Ustaz. Ya, jadi pertanyaannya ada orang mau nikah, ya, mungkin akhwat. Kemudian orang tuanya datang ke kiai, kan sampai sini nggak ada masalah ya, sampai sini nggak ada masalah. Karena kiai, ini kiai jangan sampai ada apa namanya stigma negatif ya. Istilah kiai ini istilah yang disematkan kepada orang yang punya ilmu. Jadi jangan sampai punya pikiran kalau sudah disematkan kiai pasti ini orang nggak benar. Nah, seperti itu ya. Ini kan setiap, ini istilah masing-masing daerah ya. Kalau di Jawa itu kiai, kalau di Sunda itu acengan, kalau di Sumatera itu apa, buya atau apa ya. Nah, seperti itu. Jadi orang yang disebut kiai ini belum tentu orang nggak benar atau juga belum tentu orang benar. Jadi ini hanya istilah yang disematkan masyarakat kepada orang yang mereka hormati atau yang mereka anggap orang berilmu. Makanya kita juga sering sebut ya Kiai Abdullah Zain, Kiai Ustadz Abdullah Zain, Kiai Abdullah Akadinta. Nah, jadi datang ke Kiai, kalau perkataannya datang ke Kiai ini gak ada masalah. Kemudian datang ke Kiai ngapain? Kalau istisyarah, ya, istisyarah, meminta arahan, meminta bimbingan, maka ini perkara yang dianjurkan. dalam bab tentang istikharah, ya, yang Nabi katakan idza hamma bi syai'in, kalau seseorang itu punya punya tekad untuk melakukan sesuatu, maka hendaknya dia beristikharah pada Allah Subhanahu wa taala, minta pilihan pada Allah. Nah, para ulama mengatakan istikharah ini hendaknya dibarengi dengan istisyarah, minta pendapat, konsultasi, minta bimbingan kepada orang yang berilmu, kepada orang yang punya ilmu dalam bidang tersebut. Jadi istisyarah ini baik. Maksud kalau mau cari jodoh, cari mau nikah, mau cari pasangan, maka hendaknya istisyarah kepada orang yang kira-kira paham. Misalnya kepada ustaz, ya, atau kepada misalnya psikolog, atau kepada konsultan keluarga, atau misalnya. Ini boleh masuk ke kiai kalau memang kiainya paham masalah itu. Kiai atau ustadz, saya mau nikah, kira-kira ya bagaimana pasangan yang saya cari, seperti apa. Nah, ini istisyarah. Baik yang istisyarah ini orang tuanya atau yang mau nikahnya, enggak masalah, ini perbuatan yang baik. Tapi kalau datang ke kiai itu tujuannya untuk tadi minta amalan-amalan, ya, minta ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya, maka ini nggak boleh. Jadi datang ke kiai, lihat tujuannya apa. Kalau tujuannya baik, istisyarah, atau misalnya tujuannya itu minta dicarikan, gitu ya. Minta mungkin kiai punya anak, punya kenalan yang mau nikah juga, bisa untuk anak saya. Ini nggak apa, nggak masalah. Tapi kalau meminta ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada dalilnya di Al-Quran dan Sunnah, maka ini tidak boleh. Ini termasuk kebid'ahan. Dan juga ini termasuk tolong-menolong dalam kebid'ahan. Kemudian ketika si akhwat ini atau ikhwan ini mau nikah, kemudian tidak disetujui oleh orang tuanya, ini sudah pernah kita bahas, ya. Ketika membahas kitab Majmu'ah As'ilah Tahumul Usrah Muslimah, tentang ketika orang mau nikah tidak sependapat dengan orang tuanya. Maka jawabannya, dalam hal ini anak tidak wajib taat kepada orang tua. Ya, dalam masalah pemilihan calon. Karena Nabi bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tusta'maru, wa la tunkahul bikru hatta tusta'dana. Gak boleh seorang janda itu dinikahi kecuali dia mengizinkan. Gak boleh seorang gadis perawan itu dinikahi kecuali dia mengizinkan. Hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi katakan gak boleh kecuali dia mau, kecuali dia senang, gak boleh dipaksa. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau mengatakan tidak sah pernikahan yang mempelai wanitanya tidak ridho, tidak setuju. Kata Ibnu Hajar, gak sah. Ini ngeri sekali kalau sampai nggak sah. Kalau nanti kalau dia berhubungan intim, jadinya zina. Kalau si wanitanya nggak mau, jadinya perkosaan, ya kan? Perempuannya nggak mau kok. Maka nggak boleh orang tua itu maksa-maksa anak perempuannya. Ya. Jadi harus seizin dia, harus dia mau dengan calon mempelainya, nggak boleh dipaksa. Maka dalam hal ini anak tidak wajib taat kepada orang tua. Namun bukan berarti ketika tidak wajib taat, kemudian nikah siri, ya, nikah lari, ya, jangan. Atau malah zina, ini lebih parah lagi, enggak. Tapi berusaha melobi. Ya. Orang tuanya dilobi, orang tuanya dipahamkan, Pak, Bu, ini loh kriteria dari Nabi seperti ini. Agamanya baik, ya, kemudian dia mau sholat, dia mau tanggung jawab cari nafkah seperti ini. Jadi dipahamkan dengan cara yang baik, dengan cara hikmah. Kemudian, adapun amalan-amalan yang diberikan oleh dukun, ya, kalau tadi dikasih amalan-amalan yang bisa memisahkan antara ini si calon dengan yang disukainya, ini dukun, ini bukan kiai, ini dukun. Kan kata Allah, ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Sihir itu, diantara sihir yang ada di zamannya Nabi Sulaiman, adalah sihir yang bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Misalkan di antara dua orang. Ya ini semisal, ya. Bikin orang gak senang. ini kan sihir, bahkan bukan kiai, ini dukun. Dan sihir itu Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, وَمَا هُمْ يُضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Sihir itu nggak akan bisa membahayakan siapapun kecuali atas izin Allah. Jadi nggak usah takut. Ya. Terserah dia, si orang tua ini mau merapal mantra-mantra dari dukun sebanyak apapun, nggak takut. Ya. Nggak ada bahayanya. Nggak akan ngaruh. Orang urus, ya, kalau orang Jawa, orang urus. Saya tetap nikah sama orang soleh. Seperti itu harusnya. Tawakal sama Allah. Ada Allah yang jaga saya. Ya. Walaupun nanti saya terkena penyakit atau terkena apa, itu bukan karena rapalan ini, bukan karena mantranya, tapi karena Allah inginkan. Seperti itu. Yakin dengan ayat tadi, وَمَا هُمْ يُضَرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Sihir itu gak akan bisa membahayakan siapapun kecuali atas izin Allah. Jadi tetap istiqomah, ya, tetap lanjut, tetap mapan nikah dengan orang yang soleh, yang akidahnya benar, yang di atas sunnah, walaupun orang tua seperti itu, dan orang tuanya di lobi. Dan orang tuanya dinasihati, jangan pergi ke dukun. Dengan pelan-pelan, ya. Dan seorang anak kalau dalam kondisi seperti ini harus cerdas, ya. Ini ada cek-cek dan orang tua, maka cari waktu yang tepat untuk ngomong, ya. Bawa hadiah, ajak makan dulu, ajak rekreasi, ya. Bapak ibunya dipijiti dulu, ya. Dibantu kerjaan rumah. Sampai bisa akhirnya bisa melunakkan hati orang tuanya. Jadi jangan sudah cek-cek sama orang tua, kemudian gak bakti lagi, kemudian malah nyusahin, ya malah. Nah ini ya malah tambah kacau. Jadi harus bisa cerdas merebut hati orang tua. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, karena sudah ada nasar, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan kepada partner Khalis. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas kajian ilmu materi yang telah disampaikan, semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Ini sebenarnya masih ada 3 pertanyaan. Semoga pekan depan bisa dibahas. Insya Allah pekan depan. Yeah. Minta tolong disimpan, Pak. Saya suka lupa. Insya Allah. Insya Allah sudah saya save. Jazakumullahu khairan. Demikian, Ustadzah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Kajian siang hari ini. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15 lewat 2 menit di laptop. Semoga apa yang kita kaji dapat menambah ilmu dan dapat memperkuat iman kita, dan juga meningkatkan amaliyah, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk diri kita dan juga keluarga kita semuanya. Selanjutnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.